Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Wa sanazidu hadha al-ma'na insha'Allah Allahan wa bayanan inda al-kalam ala tadawib al-ruqa wal-awad al-nabawi wal-adhkar wal-da'wat wa fi'l al-khairat. Di dalam pembahasan ini, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kami akan menambahkan lebih jelas lagi tentang makna ini, insyaallah jelas dan gamblang pada pembahasan berobat terapi dengan ruqyah wal awal nabawiyah, ta'awud perlindungan dari Nabi SAW, al-adhkar dan zikir-zikir, zikir pagi, sore, zikir-zikir yang lainnya, wa da'wat dan doa-doa, wa fi'lul khairat dan berbuat baik kepada yang lainnya. Ini ada pengaruhnya kepada kesembuhan. Ada pengaruhnya di dalam terapi atau penyembuhan penyakit. Wa nubayyinu an nisbata tibb al-atibba ila hadha tibb an-nawawi. Dan kami akan menjelaskan nisbata tibb al-atibba, presentasi perbandingan tibnya atibba, pengobatannya para tabib, terapinya para tabib, dibandingkan dengan pengobatan Nabi SAW. Karena seperti tibb at-tarqiy wal ajaiz ila tibbihim, seperti pengobatan yang ada di jalanan dan orang-orang yang lemah tidak mampu, dibandingkan dengan pengobatan Nabi SAW. Kama atarafa bi hudzaquhum wa immatuhum. Hal ini sebagaimana disepakati, diakui oleh orang-orang yang cerdas, pemimpin mereka menetapkan ini, mengakui ini. Wa nubayyin anna at-tabi'ah al-insaniyah ashadd shay'in infi'alan 'anil arwah. Dan kami akan menjelaskan bahwasanya tabiat manusia lebih berpengaruh terhadap ruh dibandingkan dengan obat-obatan. Ya, dibandingkan dengan herbal atau yang semisalnya. Wa naqwa wal awad ruqa wa da'wat wa qawal adwiyah. Kekuatan perlindungan pada Allah, kekuatan ruqyah, kekuatan doa lebih tinggi kekuatannya dibandingkan dengan kekuatan obat-obatan herbal atau yang semisalnya. Hatta innaha tubtil quwwat samaa wal qatilah, sampai-sampai kekuatan doa, zikir, ruqyah, berlindung kepada Allah itu bisa menangkal racun yang membunuhnya. Masya Allah, betapa dahsyatnya pengobatan Nabi SAW. Kekuatan doa, ruqyah, berlindung pada Allah, berzikir, beristighfar, fi'lul khairat, berbuat baik. Kekuatan ini semua lebih kuat dibandingkan seseorang memiliki obat-obatan atau herbal atau yang semisalnya. Bahkan bisa mengalahkan racun yang membunuh sekalipun. Racun yang membunuh sekalipun. sehingga ini tidak bisa dinalar, tidak bisa disamakan dengan pengobatan yang lainnya. Wallahul musta'an, wa la haula wa la quwwata illa billah.